Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Akhir kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dari doanya orang yang zalimi, sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia, antara doanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil hadis ayodhan qabulu khabaril wahid al-adl. Di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang diterimanya khabar wahid, berita dari satu orang yang adil. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengutus Mu'ad bin Jabal seorang diri ke negeri Yaman. Ya. Kalau seandainya berita dari seorang yang adil itu tidak diterima, niscaya Nabi tidak akan mengutus Mu'ad sendirian. Nah, ini bantahan kepada sebagian orang yang berpendapat bahwasannya khabar wahid ya, tidak diterima dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah hukum-hukum diterima menurut mereka. Tentu pendapat ini pendapat yang batil. Ya. Dikarenakan khabar wahid, kalau itu khabar dari seorang yang adil, walaupun satu orang diterima dalam masalah akidah atau dalam masalah hukum-hukum. Ma dalilnya? Di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau seorang diri ke negeri Yaman untuk berdakwah. Dan dakwah yang disampaikannya dakwah tauhid berkaitan dengan masalah akidah. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus seorang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah. Nah, sehingga batil ucapan yang mengatakan tadi khabar wahid itu tidak diterima dengan alasan meragukan ya, yang meriwayatkannya satu orang, yang menyampaikannya satu orang, nggak ada yang menguatkan, katanya meragukan. Maka dibantah dengan hadis-hadis yang seperti ini ya. Perlu kita ketahui bahwasanya khabar ya, khabar atau hadis atau berita, ada yang sifatnya khabarul wahid, ada yang mutawatir. Kalau wahid kan satu, kalau mutawatir ini banyak. Nah, yang tidak mungkin ya, ada kedustaan dikarenakan saking banyaknya yang meriwayatkan, saking banyaknya yang mengkhabarkan. Dan yang mengkhabarkan ini mereka adalah orang-orang yang adil, terpercaya. Sehingga mustahil mereka semuanya bersepakat di atas suatu kedustaan. Namanya mutawatir. Sehingga hadis-hadis yang mutawatir itu telah dijamin kesahihannya. Kenapa dikatakan yang meriwayatkannya adalah orang-orang yang adil, yang terpercaya, sehingga mustahil mereka semuanya sepakat di atas kedustaan. Ada juga khabarul wahid. Khabarul wahid apakah sahih ataukah tidak sahih? Ini dilihat dulu siapa yang mengkhabarkannya. Walaupun sendirian, kalau dia orang yang terpercaya, maka diterima khabarnya. Dalam masalah akidah atau dalam masalah hukum-hukum. Nah, dalilnya tadi, Rasulullah mengutus Mu'ad seorang diri ke negeri Yaman untuk dakwah tauhid. Nah, sebagian orang atau yang mengatasnamakan kelompok dari kelompok-kelompok Islam menisbahkan kepada Islam, ada yang menolak adab kubur dengan alasan adab kubur itu periwayatannya dari hadis wahid, khabar wahid menurut mereka. Nah, yang ditolak tentang adab kubur, padahal saya jelaskan tadi, khabar wahid kalau yang meriwayatkannya, yang mengkhabarkannya seorang yang siqah, seorang yang adil, maka diterima. Nah, apalagi tentang adab kubur, jelas sekali kesahihan hadisnya. Nah, qabulul khabarul wahid ala adil. Dalam sini sekali menunjukkan tentang diterimanya khabar wahid, khabar seorang yang adil. Wa wujubul amali bihi, dan wajib mengamalkannya. Wajib beramal dengan khabar wahid kalau itu adalah sahih. Intinya bukan masalah wahid atau banyak, tapi intinya sahih atau tidak sahih. Kalau itu sahih, maka wajib untuk mengamalkannya. Nah, wa ba'sul imam al-ummal li jabayati zakah. Dan juga faedah yang lain daripada hadis yang kita bacakan tadi, seorang imam penguasa hendaklah dia mengutus para petugas, para pekerja untuk memungut zakat. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tentang kewajiban zakat yang hendak disampaikan kepada penduduk Yaman. Nah, tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim, diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Sehingga di sini disyariatkan untuk mengutus petugas memungut zakat. Nah, dan Nabi SAW mengingatkan jangan sampai petugas pemungut zakat ini menzalimi pemilik harta. Di antara bentuk kezaliman, mengambil harta zakat yang spesial. Sehingga membuat sedih pemiliknya. Karena Nabi mengatakan, wattaqi da'watal madlum wa tawa iyaka wa qara'im amwalihim. Jauhi oleh kalian atau petugas zakat harta yang paling istimewa. tidak boleh mengambil harta zakat yang paling istimewa, kecuali setelah kita jelaskan, apabila pemilik harta dengan keridhaannya, kerelaannya mengeluarkan zakatnya dari harta yang paling bagus, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak rela, tidak ridho, maka ambil yang pertengahan saja. Nah, وَأَنَّهُ يَعِدُ أُمَّالَهُ وَوَلَاتَهُ, dan penguasa hendaklah menasihati para pekerja dan petugasnya tersebut. Bagaimana Nabi SAW menasihatinya? Nah, saya memperhatikan harta yang hendak diambil tersebut, jangan sampai menzalimi pemilik harta. Wa ya'muruhum bitaqwallahi ta'ala, dan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuhum wa yanhahum 'anil zulmi, dan juga mengajari mereka bagaimana pemungutan zakat. Wa yanhahum 'anil zulmi, dan melarang mereka dari kezaliman. Wa yu'rifuhum su'a akibati, dan memberitahukan kepada mereka akibat jelek daripada kezaliman. Dia tidak sewenang-wenang dalam mengambil zakat. Jangan sampai menzalimi pemilik harta. Dan Nabi SAW pun menyebutkan bahaya daripada kezaliman tersebut. Di antara bahayanya di dunia, ketika orang yang zalimi berdoa kejelekan bagi orang yang menzaliminya, maka doanya itu tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanbih ala ta'lim bit tadrij, dan juga dalam hadis ini merupakan perhatian dalam ta'lim dengan cara tadrij, bertahap. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad supaya menjadikan awal pertama kali yang dia seru kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mentaatimu dalam hal ini, ajari mereka atau beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Bertahap. Kalau mereka mentaatimu dalam masalah sholat ini, beritahukan kepada mereka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat. Diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, diberikan kepada orang-orang miskin. Sehingga penting mengajar dengan cara tadrij, bertahap. Tidak langsung semuanya diberikan, tapi bertahap, dilihat kemampuan madu'unya, dilihat mana perkara yang paling penting lebih dahulu kepada madu'unya, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Qalahul musannif, disebutkan oleh al-musannif. Qultu wa yubda'u bil aham fil aham. Aku katakan di antara faedah yang lainnya, dimulai dengan perkara yang paling penting dari perkara-perkara yang penting yang lainnya. Kalau kita mengajar, kita berdakwah, mulai dengan perkara yang paling penting. Mungkin semuanya penting, tapi mulai dengan perkara yang paling penting. Wa'alam annahu lam yudhkar fil hadis as-sawm wal hajj. Ketahuilah bahwasannya tidak disebutkan dalam hadis ini tentang kewajiban saum dan haji. Saya sebutkan 3 saja dalam hadis tadi. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian kewajiban untuk menegakkan sholat dan kewajiban untuk menunaikan zakat. Tidak disebutkan tentang saum dan juga haji. Fa'askala dalika ala kasir minal ulama. Sehingga menjadi suatu muskilah. Nah, pada kebanyakan ulama. Kenapa? Tidak disebutkan puasa dan haji. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab beliau Al-Iman Al-Awsat. Ajaba ba'dun nas, beliau menjawab ya, pertanyaan sebagian manusia. Nah, anna ba'd ruwah ihtasarul hadis. Oh, kata Syaikhul Islam ajaba ba'dun nas. Maaf. Kata Syaikhul Islam sebagian manusia ya, menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa disebutkan saum dan juga haji? Anna ba'd ruwah ihtasarul hadis. Yang ada jawaban sebagian manusia ini, sesungguhnya sebagian perawi ihtasarul hadis, meringkas hadis. Ya, meringkas hadis sehingga tidak menyebutkan saum dan haji. Walaysa kadzalika sallallahu Islam, padahal tidak seperti itu. Ya. Fa inna hadza ta'nun fi ruwah, dikarenakan ini sebagai bentuk celaan kepada para perawi. Kalau seandainya disatakan perawi meringkas hadis, ini celaan kepada perawi. Kenapa? Dikarenakan ya, dianggap menyembunyikan sesuatu. Nah, li'anna dhalika innama yaqa'u fil hadis al-wahid. Dikarenakan itu terjadi pada satu hadis. Ya. Mislu hadis wabdi Abdul Qais, seperti hadis ya, utusan Abdul Qais. Haitsu dzakara ba'duhum as-siyam, di mana sebagian perawinya menyebutkan tentang puasa. Wa ba'dhum lam yadhkuruhu, dan sebagian mereka tidak menyebutkannya. Fa ammal haditsanil munfasilani fa laysa al-amru fihi ma kadhalik. Ada pun dua hadis yang terpisah ya, maka perkara pada keduanya itu tidak seperti itu. Walakin an hada jawaban, akan tapi kata Syaikhul Islam ya, untuk masalah ini ada dua jawaban. Nah, jadi Syaikhul Islam menyebutkan ada sebagian yang menjawab pertanyaan tadi dengan alasan ya, sebagian perawi meringkas hadis. Tapi jawaban ini dikritiki oleh sebagian ulama yang lainnya. Nah, ya kata beliau, ya, ada dua jawaban tentang masalah ini. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, ana dalika bihasabi nuzulil faraid. Sesungguhnya hal itu sesuai dengan turunnya kewajiban-kewajiban. Ya. Wa awwalu ma faradallahu shahadatain summa shalah. Awal yang pertama kali Allah wajibkan adalah dua kalimat syahadat kemudian salat. Wa innahu umira bis-shalah fi awwali awqatil wahyi. Sungguhnya diperintahkan melaksanakan salat pada awal-awal waktu turunnya wahyu. Walihada lam yudhkar wujubul hajj ka'amatil ahadis. Oleh karena itu tidak disebutkan kewajiban haji seperti keumuman hadis-hadis yang lainnya. Ini sebagian alasan. Bahwasanya Nabi SAW ya, menyebutkan pada Mu'ad bin Jabal tentang dua kalimat syahadat, sholat, kemudian juga zakat, sementara puasa dan haji tidak disebutkan. Nah, sebenarnya menjawab, dikarenakan itu disesuaikan dengan turunnya kewajiban. Pertama dua kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Ya. Innama ja'a fil ahadis al-muta'akhirah. Sesungguhnya, ya, disebutkannya kewajiban haji itu hanyalah datang pada hadis-hadis yang sifatnya muta'akhirah. Hadis-hadis yang akhir-akhir. Qultu wa hada min al-ahadis al-muta'akhirah wa lam yudhkar fiha. Aku katakan ini juga termasuk di antara hadis-hadis yang terakhir. Ya. Tapi tidak disebutkan padanya tentang puasa dan juga zakat. Dan apa? Dan juga haji. Nah, ini jawabannya lain dengan alasan. Ya. Tidak disebutkannya puasa dan juga haji dengan alasan sesuai dengan turunnya kewajiban. Dan ketika itu belum turun kewajiban puasa dan haji. Sehingga tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Kenapa? Dikarenakan kewajiban haji ini turun atau ada pada hadis-hadis yang terakhir. Ya. Tapi kata Syaikhul Islam, justru ini juga merupakan hadis-hadis yang terakhir. Ya. Mengutusnya Mu'ad ketika di Yaman. Nah, ini hadis yang terakhir. Bahkan setelah tahun itu, nah, Rasulullah SAW meninggal dunia. Al-jawabu tsani, jawaban yang kedua, annahu kana yudhkaru fi kulli maqamin ma yunasibu. Sesungguhnya disebutkan pada setiap tempat itu atau keadaan sesuatu yang sesuai dengannya. Fayadkuru taratal fara'id allati yuqatalu 'alaiham 'alaiha kasholati wazzakah. Kadang-kadang disebutkan kewajiban-kewajiban, ya, yang diperangi bagi orang yang meninggalkannya, seperti sholat dan zakat, ya, diperangi orang yang meninggalkannya. Wa yudhkaru taratan as-shalah wasiyam liman lam yakun 'alaihi zakat. Kadang-kadang juga disebutkan tentang sholat dan puasa bagi, ya, orang yang tidak terkenai padanya kewajiban zakat. Wa yudhkaru taratan as-shalah waz-zakat was-shaum. Kadang-kadang juga disebutkan tentang sholat, zakat dan puasa. Wa imma ayakuna qabla fardil hajj. Dan bisa jadi sebelum diwajibkannya haji. Wa imma ayakuna al-mukhatab bidzalika la hajj 'alaihi. Atau bisa juga orang yang diajak bicara itu tidak ada kewajiban haji padanya. Mungkin dikarenakan memiliki udzur ini, udzur itu dan sebagainya. Ya. Ini antara jawaban-jawaban para ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Kenapa tidak disebutkan puasa dan juga haji? Hanya disebutkan syahadat, sholat dan zakat. Ya. Di antaranya dia mengatakan, ya, setiap sesuatu disebutkan sesuai dengan keadaannya. Ya. Wa amma sholatu waz-zakat falahuma sya'nun laisa li sa'iril faraid. Adapun sholat dan zakat, ya, keduanya memiliki perkara yang sangat penting. Ya. Tidak seperti terhadap kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah. Wa li hada dzakara ta'ala fi kitabihi al-qital 'alaihima li'annahuma ibadatan zahiratan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya, ya, memerangi bagi orang yang meninggalkan salat dan juga zakat. Kenapa? Dikarenakan keduanya ibadah yang zahir, ibadah yang nampak. Nah, sehingga kalau tidak nampak, ya, tidak melaksanakan sholat dan juga tidak membayar zakat, ya, maka diperangi. Bikhilafi shaum fa innahu amrun batin min jinsil wudu wal iktisal min al janabah. Berbeda dengan puasa, sesungguhnya perkara yang sifatnya batin. Min jinsil wudu wal itisal min janabah. Nah, seperti jenis wudu mandi dari janabah. Seorang tidak puasa misalkan, tapi ketika keluar menampakkan seperti orang yang puasa, orang-orang percaya. Nah, walaupun dia masuk ke rumah makan, minum dan sebagainya. Seperti wudu atau mandi janabah. Bisa jadi seorang mengaku wudu. Nah, padahal sebenarnya dia belum wudu. Saya sebutkan ini amrun batin. Wa nahu dzalika mimma yu'tamanu 'alaihi al-'abdu. Nah. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang seorang hamba dipercaya padanya, diamanahi padanya. Fa innal insana yumkinuhu an la yanwiya shaum wa ay yakula sirran kama yumkinuhu ay yaktuma hadasahu wa janabatahu. Seorang dia mungkin saja tidak meniatkan puasa, dan dia makan saat sembunyi-sembunyi. Nah, tapi ketika keluar rumah tidak makan, tidak minum, orang mengira dia puasa. Kama yumkinu ayyaktuma hadasahu wa janabatahu. Dan sebagaimana memungkinkan baginya untuk menyembunyikan hadisnya dan junubnya. Nah, beda halnya dengan sholat dan zakat. Ini maksudnya apa? Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fil a'malil zahirah allati yuqatalun nas 'alaiha. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang amalan-amalan yang zahir yang manusia diperangi apabila meninggalkan amalan-amalan tersebut, itu sholat dan zakat. Wa yasiruna muslimin bi fi'liha. Dan dengan melakukan amalan-amalan tersebut, wa yasiruna muslimin, mereka menjadi orang-orang muslim. Falihada alla qadadika bisolati wa zakah. Oleh karena itu Nabi mengaitkan dengan sholat dan zakat. Dunas saum, bukan dengan puasa. Wa in kana wajiban kama fi ayatil baro'ah. Walaupun itu juga wajib. Seperti dalam ayat baro'ah. Ayat baro'ah surah At-Taubah yang mengatakan fa in tabu wa aqamu sholah wa atu zakah fa khallu sabilahu. Apabila mereka bertaubat, menegakkan sholat, membayar zakat, maka bebaskan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika mereka tidak melaksanakan sholat, tidak membayar zakat, boleh diperangi. Dan juga Allah mengatakan fa in tabu wa aqamu sholah wa atu zakah wa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, menegakkan sholat dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Nah, tapi kalau mereka meninggalkan itu semuanya, maka boleh diperangi. Nah, sehingga ini diantara alasan kenapa Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis tadi tentang puasa dan haji. Hanya menyebutkan syahadat yang merupakan pondasi utama dan dinyatakan seorang sebagai muslim ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan disebutkan sholat dan zakat. Kenapa? Dikarenakan orang yang meninggalkan sholat dan zakat ini bisa diperangi. Nah, fa inna baro'ah nazalat ba'da fardhi siyam bittifaqin nas. Sesungguhnya surah baro'ah ini turun setelah kewajiban puasa menurut kesepakatan manusia. Nah, surah baro'ah. Tapi walaupun tadi wajib, dia disebutkan dalam ayat tadi. Ayat tadi hanya menyebutkan tentang sholat dan juga zakat. Fa in tabu wa aqamu sholah wa atu zakah fa khudhu sabilahum. Dia sebutkan tentang puasa, walaupun puasa itu wajib. Nah, kenapa dikatakan dari dua perkara ini, sholat dan zakat, orang yang meninggalkannya itu ya, diperangi. Kenapa dikatakan ini merupakan ya, dua amalan yang zahir, mesti nampak. Nah, ya. Beda hanya dengan dari puasa. Kadang-kadang bisa orang mengaku-ngaku puasa, padahal di rumahnya dia makan dan minum. Ya. Tapi masalah sholat, masalah zakat tidak bisa demikian. Harus nampak sholat berjamaah, misalnya laki-laki. Zakat pun nampak. Ya, mengeluarkan zakat. Nah, وَكَذَلِكَ لَمَا بَعَثَ مُوَعَدًا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ السَّوْمِ. Begitu juga ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ السَّوْمِ, tidak disebutkan dalam hadisnya tentang saum. لِأَنَّهُ تَبَعٌ وَهُوَ بَعْتٍ. Dikarenakan ya, tabaun itu, apa saum itu tabaun. Nah, sebagai tabak yang mengikutinya dan juga merupakan amalan yang batin. Ya. Yeah. Wala dukira al-hajj li'anna wujubahu khasun laisa bi'am. Dan juga tidak disebutkan tentang haji dikarenakan kewajibannya khusus bagi yang mampu. Tidak umum bagi semua orang. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a. Bagi manusia wajib melaksanakan haji karena Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu. Wala yajibu fil umri illa marwatan. Dan juga haji itu ya, tidak wajib nah dalam seumur hidup kecuali satu kali. Intah bimakna selesai secara makna penukilan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ini antara alasan sekali lagi kenapa sebutkan tidak disebutkan saum dan haji dalam hadis tersebut. Ya. Qalu akhrajah, ucapan beliau akhrajah ayat Al-Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa akhrajahu aidan Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Nah, selesai pembahasan dari hadis diutusnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah. Nah, sekali lagi dakwah yang pertama diserukan oleh Mu'ad yaitu dakwah tauhid. Menyuruh manusia untuk mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kemudian setelah itu bertahap. Nah, memberitahukan kepada mereka tentang kewajiban sholat, kemudian juga kewajiban zakat. Ya. Kita sebutkan tadi alasan-alasannya kenapa dalam hadis tersebut tidak disebutkan puasa dan juga haji. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.